أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدِ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الذي تساءلون به الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم رسولا تقوا الله ما بعد. فنستقل الحديث كتاب الله وهو الحديث مسفر شؤون محدثاتها وفعل النار. إخوانا أخوكم كنا كتاب dalam رمضان ini kita membaca kitab majalis syahr Ramadan, majlis-majlis bulan Ramadan karya Syekh Muhammad bin Saleh Ustaz rahimahullah taala. Ana pilih judul-judul yang berkaitan erat dengan kita, kehidupan kita sehari. Majlis yang keenam, fi aqsamin nas fi siyam, tentang pembagian manusia hukum shaum. Ana diktekan poin-poin yang terpenting. Pembagian manusia terhadap hukum shaum. Di sini kata Tirmidzi ada 10 golongan. 10 golongan manusia dalam hukum shaum. Pertama, al-muslimul baligh aqilun muqim qariru athal min mawani'in tajma'u 'alayhi sum Ramadan. Pertama, muslim baligh berakal mukim. Tulis ya. Muslim balik berakal mukim. Mampu dan selamat dari halangan. Muslim balik berakal mukim, mampu dan selamat dari halangan-halangan. Maka wajib atasnya. Maka wajib atasnya. Dalil surat Al-Baqarah ayat 184. Syahr Ramadan alladhi unzila fil Qur'an huda linnas bainat huda wa furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Bulan Ramadan yang diturunkan dalam Al-Quran, petunjuk bagi manusia dan penjelas daripada hidayah dan pembeda, bahwa kepada siapa yang antara kalian menyaksikan bulan, maka hendaklah dia saum. Dan sabda Nabi SAW, "Idza ra'aytum hilala fasumu." Apa lagi yang dibikin saum dua? Ini yang dia kayak di belakang ini ya. Dibuat sop ini barbar semua biar apa-apa. Nah, dibuat sop gitu. Nah, gitu. Ada ke tengah. Buat tiga orang. Satu sop, tiga orang. Nah, ke tengah sebelah yang dekat. Nah, gitu. Terus keluarkan. Nah, gitu. Ini terapat gitu ya. Dan, jadi, pada kita lah pembagian manusia dalam hukum sop. Pertama dari muslim balik berakal mukim, mampu selamat dari halangan, wajib bagi dia dari surah Baqarah pasal 4 jasad dan Nabi Sosalan. Jadi artinya lah, jika kalian melihat hilal maka kalian saum, mutafakun alaih. Yang kedua, anak kecil tidak wajib sehingga dia balik. Jasad dan Nabi Sosalan رسول القلم عن ثلاثة أن إيمي حد يتفضى وأن الصغير حد يكبر وأن مجنون حد يتقى. Diangkat قلم dari tiga golongan, orang tidur sehingga dia bangun, anak kecil sehingga dia dewasa, orang gila sehingga dia sadar. Rawi Ahmad, Abu Dawud dan Nasa'i, Nasrul Hakim. Akan tapi di sini hendaklah wali melatih anaknya untuk saum, agar anaknya terbiasa dan mencintai daripada saum. Yang mana dulu para salafus saleh radhiyallahu anhum, yang mana mereka melatih anak mereka saum, mereka berikan daripada main-mainan. Maka apabila dia nangis, maka diberikan makanan sehingga dia lalai. Jadi anak kita coba, kita bangunkan dia sahur, coba kuatkan jam berapa dia, jam 8, nah, besok coba lagi jam 9, besok lagi jam 10, besok lagi jam 11, besok lagi jam 12, kasih dia mainan. Nah, itulah dulu Paul pendidikan anak usia dini para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian ciri dewasa, ciri balik bagi laki-laki ada tiga. Pertama, inzal mani bistilal ghairi, keluarnya mani karena mimpi atau bukan mimpi. Firman Allah Ta'ala, wa idza baqa athalu minka qulma fatadinu kafal ladzina min qablihim. Apabila anak-anak telah istilah mimpi dan mereka mohon izin, sebenarnya orang sebelum mereka mohon izin. Kata Nabi SAW, ghusl jum'ati wajibun ala kulli muhtalin. Mandi Jum'at wajib atas setiap orang yang telah mimpi mutafakun alaih. Ciri kedua, laki-laki balik, nabatu syar'ana, tumbuhnya rambut di kemaluan. Liqali Atiyah, ucapan Atiyah al-Qadhi radhiyallahu anhu, aradna ala Nabi SAW, yawma Quraidah, faman kana mutalima, au amba ta'ala tahu, qutila wa malaturika. Kami dihadapkan oleh Nabi SAW pada perang Quraidah. Barang siapa yang sudah ikhtilam atau mimpi atau tumbuh rambut kemaluannya dibunuh. Dan siapa yang tidak seperti itu dibiarkan. Rahmat dan Nasai hadis sahih. Ikhwana umrawikum. Poin kedua ini, ciri orang yang sudah balik adalah tumbuh rambut kemaluannya. Kemudian di sini ada satu perkara juga. Kita tahu secara asal melihat kemaluan orang pun haram. Ya, walaupun itu anak kecil pun tidak bagus, tidak makruh. Apalagi sudah boleh balik. Nah, di sini lihat, waktu perang Bani Quraidah, perang orang Yahudi, itu laki-laki dibuka celananya. Mana yang tumbuh rambut kemaluannya dibunuh. Ini keadaan darurat. Keadaan darurat karena taruhannya adalah nyawa. Dalam perang, itu orang dewasa, orang balik, orang kafir itu boleh dibunuh. Maka ini karena darurat, kalau saya berkaitan dengan nyawa, maka mereka ya dilihat mana tubuh rambut kemaluannya dibunuh. Ini adalah keadaan darurat. Yang ketiga, bulughul tamami 15 sanah, sampai umur 15 tahun. Ucapan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, "Uridtu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yamurud wa ana ibn 14 sanah salam di sini." Yang ikal. Aku menghadap kepada Nabi SAW pada perang Uhud. Aku berumur 14 tahun. Beliau tidak memperbolehkanku. Maksud untuk perang. Zara dihati, nyuibah, nasihnya, dan tanah sohih. Walau jalani balok tu. Beliau tidak berpendapat aku sudah balik. Wa'atu alaihi yawmul khandaq wa ibn khaka asyarah sana wajadani. Jadi aku menghadap lagi pada beliau. Mengapa perang Khandaq dan aku berumur 15 tahun beliau memperbolehkanku. Sebagai hakim Ibn dan sayangnya di tanah sohih. Wa'ani balaghtu dan beliau berpendapat aku sudah balik. Nah, ini dalilnya. Kemudian untuk wanita sama seperti lelaki, ada tambahan keempat, haid. Kapan wanita haid, maka dia sudah balik. Nah, ini ciri-ciri balik. Sekarang golongannya ketiga. Ini baru datang. Judul kita adalah pembagian manusia terhadap hukum saum. Pertama tadi, muslim balik berakal mungkin mampu selamat dari halangan wajib. Kedua, anak kecil tidak wajib sehingga dia balik. Sekarang ketiga, orang gila. Orang gila tidak wajib saum sehingga dia sadar lagi. Karena hadisnya sudah kita lewati di atas tadi. Sekarang golongan keempat. Arhamul ladzi balagha riyan wa saqata mizuhu fa yajibu 'ala siyam wa bi'am 'anhu lisuqut taqlifi 'anhu bi tawali tamyizi fa shwa sabiya qata mizi fa in kana yamizu ahyana wa yahzi ahyana wa jama'a al-qawm fi hali tamyizi duna hali riyanihi wa sadu wa qasam tatazimu hala riyanihi wa tatazimu hala tamyizi. Golongan keempat, kaum tua renta. Tua renta dan sudah pikun. Tua renta, pikun, gugur. Ya, mumayisnya, hilang mumayisnya. Kalau mumayis tidak ada lagi, berarti dia pikun. Ya. Jadi yang keempat ini, tua renta, pikun. Ya, dalam kurung, tidak ada mumayis lagi. Nah, ini tidak wajib dia shaum. Tidak juga fidyah. Kenapa kata Taimin sudah gugur taklif beban untuk dia? Kenapa? Karena sudah hilang mumayyiznya. Dia sudah pikun ini. Maka kondisi dia mirip dengan bayi, anak kecil, kanak-kanak. Nah, kalau kanak-kanak kan tidak kena hukum kan? Dia tidak mukallaf, anak kecil, kanak-kanak. Nah, kalau orang sudah pikun, berarti dia di asbah sobi. Mirip dia kanak-kanak. Sebelum dia mumayyiz. Nah, kalau dia orang tua renta ini kerangkala di mumayyiz, sadar dia, nah, maka wajib dia shaum saat itu. Saat dia mumayyiz. Sudah bisa dia membedakan. Demikian juga hukum shalat shaum, sama. Tidak harus bagi dia saat dia pikun, dan dia harus di saat dia mumayyiz. Jadi kalau orang pikun, tua renta pikun, maka gugur hukum sholat juga shaum. Kenapa? Kedudukan sama seperti kanak-kanak. Nah, kapan dia mumayyiz, maka wajib bagi dia sholat dan shaum. Nah, sekarang yang kelima. Al-ajizu anisiyam ajizah mustamira ajizah zawalu. Kal-kabiru marid maratul ajizah baruhu. Orang lemah, lemah yang terus-menerus, yang tidak hilang lagi. Seperti lanjut usia dan sakit. Lanjut usia, ya, orang tua, lanjut usia dan orang sakit, ini diharapkan kesembuhannya. Seperti lumpuh, stroke. Yang kelima, orang tua, lemah. Jadi beda ya, kalau yang keempat tadi lah, pikun ya. Tua renta pikun. Kalau yang kelima ini, orang lemah. Lemah, tapi dia belum pikun ya. Orang lemah, seperti orang tua, atau yang sakit yang tidak diharapkan, tidak bisa lagi sembuh, seperti orang lumpuh, atau orang stroke. Maka tidak wajib bagi dia shaum. Kenapa? Kalau Allah Ta'ala, faktor kolom shaka'atum, bertawas semampu kalian, juga ayat lain, laikafunasa ila usaha. Allah tidak menyesal mencari kemampuannya, tapi dia wajib fidyah, beri makan sebagai ganti shaumnya setiap harinya. Jadi dia mengganti beri makan sebagai ganti dia shaumnya. Nah, sekarang timbul pertanyaan, berapakah jumlah fidyah? Nah, Nur Syaikh bin Rahimahullah dalam buku di sini juga Syaikh Fauzan الخيار في العام بين الفرقة وحبا على مساكن لكل واحد مر نبر ربع صاع نبوي والزرعي مر نصف كيلو عشر غرامات بالبر رزين جيد. فسيمين نتاكد في لبقي ديا ألم بمعكانا دي أفا أنترى لفشتكا بجيا بجيا ترى ورم مسكين شفيرة ورم طلع مر دري جنم كفر. Itulah karena 104 sok nabawi. Timbanglah satu mud sama dengan setengah kilo 10 gram. Nah, di sini menurut Syaikhina rahimahullah dan Syaikh Fauzan, kadar fidyah ala setengah sok tulis. Nanti kita perincikan kilogramnya. Jumlah siapa fidyah menurut Syekh Utsaimin dan Syekh Fauzan setengah sok. Setengah sok. Sekarang berapakah satu sok itu? Berapakah satu sok? Nah, ini ulama berbeda pendapat. Pertama, ada yang mengatakan 2,4 kilogram. 2,4, 2,5, 2,7, 3 kilo. Berapa satu sok itu? Ini penting ya, karena juga untuk wanita. Sekarang berapa satu sok? Nah, satu sok berbeda pendapat ulama. Ada yang mengatakan 2,4 kilogram, 2,5, 2,7, dan 3 kilo. Ya. Jadi satu sok sama dengan 4 mud. Satu sok, tulis. Satu sok sama dengan 4 mud. Nah, di sini satu sok sama dengan 4 mud. Nah, satu mud menurut Selsemin, satu mud menurut Selsemin setengah kilo 10 gram. Setengah kilo menurut Selsemin, satu mud sama dengan setengah kilo 10 gram. Berarti kalau setengah sok berapa terus ini berapa jadinya? Setengah kira setengah sok berarti kan 2 mud kan? Iya. Jadi berapa kilo tuh kalau terus ini berarti nya? 1 kilo 20 gram. Nah, enggak. 1 mud tadi ialah setengah kilo 10 gram. Sementara setengah sok 2 mud berarti berapa kilo? 1 kilo 20 gram. Lah. 2 kilo apa? 1 kilo 1 kilo koma 20 gram. 20 gram kan? Nah, 1 kilo koma 20 gram. Nah, berarti kalau satu sok 2,4 kilo gram. Paham? Nah, berarti sisi ini mengambil pendapat satu sok itu sama dengan 2,4 kilo gram. Paham? Berarti kalau setengah sok sama dengan setengah sok setengah kilo 10 berarti setengah sok sama dengan 1,2 kilogram. 1,20 1 kilo 20 gram beras. Paham? Tulis ini ya, Wibron. Nanti untuk istrinya di anaknya. Sudah. Jadi tadi kembali ke pada atas. Ulama tadi berpendapat. Jadi 1 sok sama dengan 4 mud. Ini takaran apa ya? Abang Arab ya. Satu sok sama dengan 4 mud. Nah, sekarang kalau dihitungan modern, ulama pun berapa dapat? Satu sok itu berapa kilo gitu? Ada yang mengatakan 2,4, 2,5, 2,7, sama 3 kilo. Nah, si Utsaimin itu dia mendapat 2,4. Ya. Berarti jadi kan dia? Ya, berarti kalau fidyah itu berapa? Fidyah itu adalah setengah sok. Nah, setengah sok ya. Setengah sok itu berarti 2 mud. Nah, 1 mud kata Syekh Utsaimin dari 1 kilo 10 gram. Setengah kilo. Setengah kilo 10 gram kan? Berarti dikalikan 2 sama dengan 1,2. 1,2. Paham? Paham ya? Memahat? Paham ya? Nah, sekarang kita praktekkan. Wanita haid misalnya. Haid sebulan dalam Ramadan 8 hari. 8 hari 8 kali 1,2 kilogram. Berapa kilo berarti dia? Berarti dia? Nah, 1,2 kali 8 hari. 9,6 kilogram. 9,6 kilogram dia bayar fidi. Bayar fidi kalau dia haid. Paham? Nah, kalau dia nipas. 30 hari, berapa hari dia dapat nipas dalam Ramadan? Misalnya lahir bulan Sya'ban. Apa dia yang dapatnya 20 hari ke 30 hari, ya itulah. Nah, sekarang tidak Apabila ada pendapat seperti ini, ya, dalam fikih, apabila ada pendapat di dalam apa mengeluarkan, maka ambil yang terbesar untuk kehati-hatian. Apabila ada perintah untuk mengeluarkan sesuatu, maka ambil yang terbesar untuk kehati-hatian. Sekarang tadi terbesar apa? 3 kilo kan? Nah, 3 kilo ya. Berarti apa? Kalau setengah sok berarti 1,5. Ya. Berarti kalau wanita haid 8 hari barang mabur, 1,5 kali 8. 12 kilo dia bayar. Dia lihat ini. Jadi dia paham. Kalau kita ngambil pendapat 3 kilo yang terbesar, kita hati-hati. Kan kita orang mabur ini. Ya. Kehati-hati. Bila ada para terkurang, lebih lebih. Serapah kan? Nah, kita ambil angka 3 kilo aja. Kalau di Indonesia kan, satu sok kan 2, kilogram kan? Nah, kalau rata-rata yang pendapat 3 kilo, saya bisa diimbas. 3 kilo dia. Nah, kita ambil terbesar saja. 3 kilo, satu sok. Berarti kalau setengah sok, 1,5. Ya? 1,5. Jadi bayar fidyah wanita, bayar fidyah baik tadi karena wanita haid, penipas, atau apa lagi wanita apa orang yang lemah ya. Kalau kita ambil angka terbesar 3 kilo berarti setengah sok 1,5 kilogram. Dikalikan berapa hari dia fidyah? Kalau misalnya 8 hari 1,5 kali 8 sama dengan 1,5 kali 8, 12 kilogram. Paham mahat? Nah, itu lah utangnya tuh. Apa dia si dia, kan? Udah, paham sama sini? Udah ya? Nah, tulis angka-angkanya. Ini penting ya. Udah. Baiklah, sekarang udah paham besar si dia. Jadi, besar si dia menurut Sefenin dan Sefauzan, ala setengah sok sama dengan 2 mud. Nah, sementara tadi kalau 1 sok itu ulama berpendapat dengan 2,4 kilo, 2,5, 2,7 dan 3 kilo. Nah, sekarang kaidah apabila kita diperintahkan mengeluarkan sesuatu, maka ambil ya takaran terbesar. Berarti yang terbesar 3 kilo, berarti setengah 3 kilo adalah 1,5 kilogram. Nah, itulah berapa hari orang bayar fidyah dan Ramadan masing-masing. Kalau istrinya apa, nifas atau haid, nah itu berapa hari. Kalau dia haidnya 6 hari, 1,5 kali 6, 9 kilo. Nah, kalau dia nifas selama Ramadan, 39 hari, atau 30 hari, itulah 1,5 kali 30. Atau 1,5 kali 296. Insya Allah sudah paham ya. Sekarang masuk ke golongan yang ke 6. Musafir. Hukum manusia, hukum apa, pembagian manusia dan hukum saum. Yang ke 6, musafir. Selama dia tidak bermaksud berkelit. Selama tidak bermaksud untuk berkelit dari berbuka. Maksudnya apa? Dia faktornya pura-pura aja biar dapat alasan terbuka. Waduh, saya nak tak lagi. Udah, saya pergi lah kapal ke sanity monitor ya kan? Nah, biar bisa terbuka tengah jalan. Nah, berarti dia kan, enggak. Faktornya itu sengaja berkelit. Nah, itu tak boleh. Betul-betul dia kapal. Maka, dia bawa apa? Boleh bagi dia berbuka saat itu, kemudian dia nanti dia qada pada hari-hari yang dia tinggalkan dia. Nah, kemudian orang hukum safar, kalau dia kuat, boleh dia sawab dalam safar. Dalilnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala kunna nusafiru ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam fa ya'sumu 'ala al-muftiri wa al-muftir 'ala sha'im. Kami bersafar bersama Nabi SAW dan orang saum tidak mencela kalau berbuka, nanti dia juga berbuka dan orang saum. Nasai Muslim dari Abi Sa'id Khudri bin Affan, yarana anna man wajada quwwatan fa sanna fi najahatan wa rana anna man wajada aqta fa tawaba bi jahatan. Mereka berpendapat barang siapa yang kuat kaum itu baik bagi dia, dan jika mereka berpendapat barang siapa yang lemah maka dia berbuka itu juga baik. Dan nah, sekarang masalah pada supir, ya, dia sangat sulit saum di Ramadan pada waktu sahur ini karena panas. Maka silakan dia sahur itu diundurkan pada waktu hari dingin, gitu, sehingga dia mudah saum ketika sahurnya. Ini kata sini. Silakan nanti bertayar ujroh ya sekuat alis saum di Ramadan di sahur menjadi khas pengasalah karena yang akhiru ila waktu yang berlutihi sejauh seperti siam alis. Apabila supir mobil sudah bagi dia sahur Ramadan dalam sahur karena panas contohnya, maka diundurkan sahurnya pada waktu dingin, udara dingin, sehingga mudah dia sahur pada saat itu. Ya, paham. Nah, kalau kondisi apa kuat atau sulit sama, maka li abdur bagi dia sahur. Kemudian kalau seandainya saum tadi sangat menyusahkan bagi dia sang safar, karena dia berbuka. Sahih Muslim dari Abi Darda, Abi Anfal, Khalid bin Ma'an Nabi SAW, di Ramadhan, di Kharin Syedidin, hatta ikan ahadunna rilabu ayadau ala wakti min syedakar, wa makina sayinu illa SAW, wa abdullahi berwaha, fattara SAW, mu'akal yashabi, inna belagar, anna masyafa alim siyam. Kami berdua bersama Nabi SAW pada Ramadhan, pada siang sangat keras, hingga dari kami ada yang letakkan tangannya di kepala, karena sangat panas. Tidak ada yang dari kami yang saum, ketika Rasulullah SAW dan Abdullah bin Rawaha. Maka Nabi SAW berbuka dalam rangka menjaga sahabatnya saat sampai berita sunnah mereka kepalingan saum. Ini ya, jadi kesimpulan tadi. Apabila orang usaha tadi kesulitan bagi dia saum, maka dia silakan dia berbuka dan jangan dia saum safar. Bahkan, ya, Rasulullah berjaya dan juga yang bersalah, karena di safar pengalihan dan wajilan kot, zola alaihi, fakal ma'adha, qalu saimun, fakal laisan nabirri isyam di safar. Di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam safar melihat daripada kepayahan dan lihat seseorang yang mana sudah kelelahan maksudnya, beliau sadar pada ini mengatakan dia saum, maka daripada tidak baik saum dalam safar, maksudnya kalau safarnya itu dia kesusahan saumnya. Ini kesimpulannya. Nah sekarang, apabila orang musafir itu pulang ke kampungnya, ke rumah pada siang Ramadan, dalam keadaan dia berbuka, maka tidak benar saumnya menyambung saumnya pada hari itu, karena dia sudah berbuka pada awal siang. Paham? Misalnya, ada orang dari Jakarta. Dari awal itu memang dia karena dia safar, tidak saum, dia berbuka kan. Sampai di Jambi, jam sudah siang. Nah, sampai Jambi di rumah dia jam 11 siang atau jam 1 siang. Enggak benar ya, saum pada saat itu. Udahlah, jam 12 sampai di rumah, saya saum lah jam 12. Enggak benar. Puasa sampai di rumah jam 5 sore. Ada saum aja lah, jam 5 sampai jam 6. Nah, berbuka. Padahal dia dari pagi, dia sabar. Enggak saum dia, berbuka, dia makan, dia minum. Cuma sampai di rumah, pulang kapal jam 4 sore. Udah lah, saya gak mau saum aja lah. Tinggal 2 jam lagi, sebelum 4. Nah, pokoknya seperti itu. Paham? Kenapa? Saum wajib layati illa tulfajar. Kata tulis ini, saum itu wajib tidak benar kecuali dimulai terbit fajar. Kan itu definisinya. Mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Sehari gitu. Nah, sekarang dia, faktor dia dari Jawa. Ya, sampai 2 hari. dia berbuka ya sampai jam dia kata jam 9 pagi, tapi dia ketika subuh jadi dia tidak tahu dia berbuka, tidak bisa langsung tahu gitu aja. Kenapa? Ya nama tahu itu mulai terbit fajar, paham? Nah sekarang silap dia, apakah harus bagi dia menahan sisa hari tulis seperti nanti karena seperti dan haid? Salah. Yang mustahil tadi ya, tulis itu kesimpulan poinnya. Apakah harus bagi dia menahan sisa hari? Apakah harus bagi dia menahan sisa hari? Maksud menahan ini, menahan makan minum ya. Ulama berpendapat. Pertama, wajib dia menahan sisa hari sebagai menghormati waktu Ramadan. Dan wajib qadha karena tidak sesuai saum pada hari itu. Pendapat Ahmad bin Hanbal Hambali. Pertama, wajib bagi dia menahan sisa hari sebagai penghormatan waktu Ramadan. Dan wajib bagi dia qadha karena tidak sesuai saumnya pada hari itu. Pendapat Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Hadis Hambali. Ulangi ya. Apakah harus bagi dia menahan sisa hari? Ini orang musafir ya. Dua pendapat. Pendapat pertama, wajib menahan sisa hari sebagai penghormatan waktu Ramadan, tapi tetap wajib qadha karena tidak sahih saum pada hari itu. Ini pendapat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Jadi dari ini orang musafir. Kayak dari Jawa pulang ke Jambi. Dalam safar itu dia tidak tahu dia berbuka. Sampai di Jambi, jam 1 siang. Nah, sampai itu siang tadi ya. Maka, apakah harus bagi dia menahan sisa hari? Jangan dia makan minum. Dari jam 1 sampai nanti maghrib gitu. Pendapat pertama, tetap dia menahan diri gitu. Jangan dia makan minum, menahan diri sebagai menghormati waktu Ramadan. Tapi tetap dia qadha nanti. Ya, kenapa? Karena tidak sahih saum pada hari itu. Karena di sisi saum itu dari terbit fajar gitu. Ini pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Pendapat kedua, tidak wajib bagi dia menahan sisa hari. Tulis. Ini penting nih, karena nanti berkaitan dengan haid. Yang kedua, tidak wajib bagi dia menahan sisa hari. Kenapa? Karena enggak ada faedah bagi dia menahan terigu juga, karena dia tetap wajib qadha. Nah ini. Karena tidak ada faedah bagi dia menahan diri. Karena tetap wajib qadha. Jadi kalau orang musafir sampai ke rumah dia jam 1 siang, tapi tadi subuh dari fajar dia memang berbuka. Nah, kalau pendapat kedua, ya enggak ada gunanya dia menahan diri, soal makan minum sampai maghrib. Tetap aja dia makan minum gitu. Karena tetapnya nanti kan qadha juga gitu. Karena kehormatan waktu sudah hilang dengan berbukanya. Sejak di awal nahar. Berkata Abu Abdul Nasr radhiyallahu anhu, "Wa man akala awal nahar falyakul akhiruhu." Barang siapa yang makan awal siang, dia makan pada akhir siang maksudnya. Barang siapa yang sudah halal bagi dia makan pada awal hari karena tutup uzur, maka juga dia halal bagi dia makan pada akhir hari. Ini mazhab Malik dan Syafi'i tulis. Pendapat kedua ini Imam Malik dan Syafi'i. Imam Malik Syafi'i dan sebuah riwayat dari Ahmad bin Hanbal. Imam Malik, Syafi'i, beriwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi jangan dia terang-terangan dia makan minum. Nah, tapi jangan dia terang-terangan makan dan minum depan orang. Sehingga nanti orang berprasangka atau ada yang itu ikutan. Tapi jangan dia menampakkan diri makan dan minum. Tapi jangan menampakkan diri makan dan minum. Ya, di sini bisa orang berprasangka atau ikut-ikutan makan minum juga. Nah, jadi gini. Jadi pendapat keduanya adalah musafir tadi ya. Jadi musafir dari awal memang dia sudah berbuka, enggak tahu bila safar. Sampai di rumah jam 12 siang. Ya, sampai di rumah jam 12 siang itu. Enggak ada gunanya dia menahan diri makan minum. Kenapa? Tetap juga qada nantinya. Karena yang namanya saum itu dari tadi fajar tadi, janganlah terang-terangan dia nampak dia makan minum depan orang. Ya, depan anak istrinya, depan keluarga di rumah. Nah, hargailah bulan Ramadan gitu. Paham? Ini pendapat yang kedua. Nah, selesai. Sekarang masuk golongan yang ketujuh. Orang sakit yang diharapkan sembuh. Ini paling musafir, sangat penting. Ini sama dengan orang suci dari haid. Gitu. Sekarang golongan ketujuh, orang sakit yang diharapkan sembuh sakitnya. Tiga kondisi. Pertama, al-syukru al-sawm wa yaduhu. Wajib al-sawm. Pertama, tidak susah bagi dia sawm dan tidak membahayakan. Tulis. Tidak susah. Tidak susah bagi dia sawm dan tidak membahayakannya. Maka tetap wajib sawm. Apa? Mungkin dia sakitnya lecet, sakit kakinya kan. Waktu sakit kepala pusing dia bangun Ramadan, sawm dia kan ya. Sekarang kalau dia pusing kepalanya, tidak susah bagi dia sawm. Tidak membahayakan pula kesehatannya. Atau mungkin terkilir dia kan, kakinya, tangannya. Kalau dia tetap sawm kan tak payah lah. Tidak membahayakan kesehatannya, atau wajib sawmnya tuh. Apa lagi kira-kira, apa kira-kira? Sakit gigi sedikit. Mampu enggak? Tetap saum aja. Tidak menyusahkan saum dan tidak juga membahayakan kesehatannya. Apa lagi sakitnya sedikit? Hah? Nah, kalau lemahnya ringan barangkali ya. Sakit pinggang. Sakit apa? Sakit ringan. Sakit mata. Ya, terserah lah. Pokoknya yang penting dari tidak susah bagi dia saum dan tidak membahayakannya. Maka tetap wajib saum. Tidak ada uzur. Yang kedua. Syukur alaih saum wa ala duhu. Susah bagi dia saum dan tidak membahayakannya. Susah bagi dia saum, tapi tidak membahayakannya. Susah bagi dia saum, tapi tidak membahayakannya. Tapi tidak membahayakan fisiknya. Apa contohnya saum? Sakit emas itu sangat kecil, standarnya masih ringan gitu. Ya ada orang kenyataan sakit emas, ringan lah. Mungkin kalau dia sawam, payah dia. Tapi tidak tumbang lah insya Allah, tidak bahaya lah. Ya, tidak sampai bahaya lah, apalagi cuma kalau di rumah aja dia kan. Tidak terlihat ringan lah. Nah, sawam lah. Ini, boleh dia begini berbuka. Boleh bagi dia berbuka. Tulis. Boleh bagi dia berbuka. Dalil wa man kana maridan aw ala safar wa ghadan min akhar, barang siapa yang akan sakit atau dari safar maka mengganti yang lain. Dan makruh kalau betul-betul payah ya. Ya. Kenapa? Karena berarti dia keluar daripada mengambil dispensasi keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu hadis inna lihibbu an tukta ruhsahu kankro an tukta maksyatuhu. Sebenarnya Allah suka diambil disertasinya, keringarannya. Sebenarnya kunci diambil maksyatnya. Ahmad ibn Hibban ibn Khuzaimah. Silahkan masuk. Nah ini, silahkan ditanya ya, karena mungkin ada redaknya. Ini ya, karena jelas ada keringanan bagi orang yang sholat untuk berbuk, orang yang sakit untuk berbuk. Sekarang kondisi ketiga. Adul sholat wajibu alaih sitr. Membahayakan bagi dia sholat, maka wajib berbuka. Membahayakan bagi dia sholat, maka wajib dia berbuka. Orang lagi sedih lagi di opname di masjid, kayak di masjid di rumah sakit tu. Dia lagi di opname di rumah sakit. Wah ini, kalau dia tahu membahayakan fisiknya gitu, atau akan mengundurkan daripada pengobatan penyembuhannya, maka wajib dia buka. Ya, wajib dia berbuka, tidak boleh saum. Kenapa? Allah berfirman, wala taqtulu anfusakum inna wa kana bi rahimah. Jangan kalian membunuh diri kalian sendiri, dan Allah sangat penyayang pada kalian. Dan firman-Nya, wala tulqu bi'aydikum ila tahlukah, yang kalian melemparkan tangan-tangan kalian ke binasaan. Sabda Nabi SAW, inna latika alaika haqqa. Sesungguhnya pada diri kalian sendiri ada hak. Sahih Bukhari. Juga sabda Nabi SAW, la dharara wala dharara. Tidak boleh pembahayaan, tidak boleh dibahayakan. Kemudian maja dan hakim. Nah, kalau masalah jika muncul penyakitnya itu pada pertengahan Ramadan, dia sedang saum dan susah bagi dia menyempurnakan, maka boleh bagi dia berbuka. Jadi tiba-tiba aja tengah Ramadan ini sakit ya. Sakit apa dia? Sakit perut. Apa? Nah, sakit maya bentik sop tengah siang dia. Dan kepayahan bagi dia. Maka boleh bagi dia berbuka. Nah sekarang masalah, jika sembuh pada siang Ramadan, ya, sementara pada awalnya sudah berbuka, berarti tidak sore bagi dia saum sisa hari, karena dia sudah berbuka pada awal siang, sama seperti musafir tadi. Jadi ada orang sakit, kemarin dia sakit kemarin ya, dia kemarin. Misalnya ada orang sejak hari kemarin dia sakit keras. Nah, sehingga tadi pagi sahur, makan ya, buat pagi hari dimakan. Ternyata siang tadi jam 1, sungguh sakitnya. Nah, sementara dari pagi tadi dia berbuka, makan ya. Apakah boleh dia meneruskan sahur dari jam 1 langsung maghrib? Tidak boleh. Ya, kenapa? Ini nama sahur mulai terbit. Fajar sama seperti orang yang musafir yang pulang tadi ya, musafir pulang ke rumah jam 1 siang. Nah tadi dari pagi dia sudah berbuka, apakah boleh dia meneruskan saum sisa hari? Tidak boleh, karena nama saum itu mulai dari terbit pak Fajar. Nah masalah, apakah harus bagi dia menahan sisa hari? Nah ini khilafil dari ulama, sama seperti hukum musafir kata ini. Nah, itu tulis. Orang yang sembuh siang Ramadan, orang sakit sembuh siang Ramadan, apakah harus bagi dia menahan sisa harinya? Ini yang perbedaan al-khilafiyah dan ulama, sama seperti musafir tadi. Musafir di atas. Tulis ya. Apabila orang sakit sembuh siang Ramadan, apakah harus bagi dia menahan sisa hari? Khilafiyah. Sama seperti musafir. Nah, ini ramai terlambat di catatan ikhwan lain. Nah, sekarang kita masuk ke yang ke-8. H. haid. Nah, ini untuk wanita ini. Golongan ke-8, pembagian manusia dalam hukum saum. Yang ke-8, haid. Haram bagi dia saum. Kenapa? Karena di saum pada wanita, mu'awaitun minna kusati aqqun wadihin, sahabat di Rabbil Rajul, hazin ni'fiakunna, قلنا وما نقصان أقلنا ولنا يا رسول الله قال أليس شات المرأة مثل نصف صدر الرجل قلنا بلى قال فذلك نقصان أقلها أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم قلنا بلى قال فذلك من نقصان دينها إذا كليهات بطرى القرآن أقل الأجامة لبي cepat cepatnya bilang dibandingkan laki-laki yang berakal dan berakal dia, maka kami jawab, iya. Apa kekurangan akal dan bintang yang Rasulullah, kata wanita ini, para wanita, beliau berkata, bukankah persaksian wanita seperti setengah persaksian laki-laki? Kami jawab, kata wanita, iya. Beliau berkata, itulah kekurangan akal wanita. Bukankah jika dia haid, tidak sholat dan tidak saum? Kami jawab, ya, beliau sabda, itulah kekurangan akal wanita, mustafakun alim. Kalian di sini, jika dia haid, tidak sholat, tidak saum. Ini penting kalimat ini. Jadi ini berkaitan apa hukum orang haid dan menyusuinya. Ini penting lafaz ini. Bukankah jika dia haid, tidak sholat, tidak saum? Kami jawab, ya, itulah kekurangan daripada akal dinia. Sekarang apakah definisi haid? Haid, sisi basah di darah tuan. Istilah darah tabi'i, darah tabi'at, kebiasaan wanita keluar pada hari tertentu. Darah tabi'at, kebiasaan wanita yang keluar pada hari tertentu. Ini haid. Kenapa nifas? Sinonim. Nifas isi bahasa sinonim haid, darah yang keluar. Secara istilah, nifas adalah darah yang keluar disebabkan kelahiran. Itu nifas namanya. Darah yang keluar, nifas, darah yang keluar disebabkan oleh kelahiran. Nah, sekarang kalau ada wanita, dia tidak nifas apa dia, keguguran dia, bukan pada waktu kelahiran. Nah, di mana nanti dia? Misalnya baru 1 bulan, 2 bulan, gugur. Apakah dia sholat? Jawabannya kalau para ulama, ya, siapa ulama saya, ulama saya Fauzan, itu dia tetap sholat. Ya, tetap dia sholat. Ya, ketika selesai bersih darahnya, dan waktu habis darahnya, dia dia tersolat. Kenapa? Jadi ternipas gitu. Kalau nipas kan 40 hari ya, ini pasti apa definisinya? Kelahiran sebelum apa? Keluar darah sebelum oleh kelahiran. Sementara gugur apa lahir anak ya? Baru 1 bulan, 2 bulan gugur apa lahir anak ya? Nah sekarang apa di anak sholat kok lari? Nah itu sudah kewajiban ulang hal lain. Ya, tetap di sholat. Paham? Ya, paham ya? Nah, ini. Dah, sama masalah tulis itu wanita ini. وإذا ظهر حيض منها وهي صيمة ولو قبل ورودي بلحظة بطل صيامها والزنا قضاه إلا يكون صومها طوعا أو فقضاه طوعا لا واجب. Jika muncul haid walau beberapa detik sebelum maghrib, batal saumnya dan wajib qada. Jika muncul atau keluar haid walau berapa detik sebelum maghrib, batal saumnya dan harus qada. Jadi kalau lawan saya nanya, Ustaz, sudah berapa detik lagi tanggung, Ustaz? Ya, itulah nasibmu. Nah, itulah nasibmu, kan? Tinggal berapa detik menguduk, nah, keluar darah, kan? Nah, jadi harus wajib qada. Nah, itulah nasibmu, gitu. Ya. Kecuali kalau dia saumnya setelah Allah, nah, tentu kodoknya juga terpau. Kalau saumnya saum nafa, sunat, nah, itu kodoknya sunat pula. Ya. Ini pertama. Yang kedua, wiza qabla al-haid fi ayyami ramadan dan semua daripada yang dijimana di siang yang kiat dan nahar walzumah ibtaiyah di khilaf bagi ulama sahaja disebut lengkap ila qari mufsir mufsir. Jika suci haid pada siang Ramadan tidak sahih saumnya sisa hari. Jika suci haid pada siang Ramadan tidak sahih saum sisa harinya. Paham, Umar? Misalnya wanita ada suci haid jam 3. Oh, udah. Saya saumnya langsung lah. Yang dari jam 3 sampai maghrib. Oh, tidak bisa. Teknisi saum itu dari terpajar. Ada wanita suci haid jam 9 pagi. Langsung aja saumnya lah. Langsung sampai mana maghrib. Oh, tidak bisa. Tidak sahih. Kenapa tadi? Ya, karena bertolak belakang ya, hukum shaum pada pribadi ini pada awal siang. Ya, dia suci haid yang sebelah siang. Langsung aja lah shaum. Dari jam yang sebelah sampai maghrib. Tidak bisa. Gitu. Akan masalah. Apakah harus dia menahan pada hari itu? Khilafiyah. Sama seperti musafir. Terus. Apakah harus bagi dia, bagi orang haid menahan pada hari itu, menahan makan minumnya pada hari itu, khilafiyah sama seperti musafir. Nah, ini penting ya, untuk wanita. Nah, ini poin kedua ya, sekarang ketiga. وإذا قهر في الليل في رمضان وقال فجر بلحظتين وجمع الإصرار لأنات أهل السير قال سوتي مالام هاري وضعلوكم رفالتك سنو القدر واجب صوم jika سوتي pada malam hari walaupun berapa detik sebelum fajar wajib saum. Oke, 3 detik muazzam suci dia ya. Wajib saum. Tapi tak saya belum berbuah awal tahun ya. Itu kan hasilmu itu. Nah. Maka wajib dia saum. Wajib saum wajib. Wailam tak kasih illa walaupun fajir. Kalau jenuh. Dan tetap saya saumnya saat itu. Walaupun dia belum mandi. Itu setelah terbajar. Seperti jenuh. Tidak saum walaupun kasih illa walaupun fajir. Esri semua istilah Aisyah radhiyallahu anha, kata Nabi SAW, esri jenubah menjimain atau istilam yang semua di Ramadan. Jadi tetap sawal sahib sawalnya kan itu walaupun dia belum mandi kita secara terbit fajar. Baru berapa detik sebelum azan subuh suci dia, maka dia wajib sawal. Kalau dia tanya, saya belum sahur ya, itu lah nasibmu gitu. Akhirnya walaupun dia mandi setelah tahu apa, setelah fajar, tetap dia wajib sawal. So, samlat berjunuh, walaupun dia memandi, kita salah dari fajar, tetap saya saumnya, tetap kita beraisyah dan ha, Nabi SAW, subuh junuh, karena jimat dan bukan mimpi, tetap saum Ramadan mutafakun alaih. Dan nifas sama seperti haid pada hukum di atas. Wa nufasa kal haid fi jami ma taqaddam. Wa nifas sama seperti haid pada hukum di atas. Jadi kalau misalnya bersih nifasnya pada siang Ramadan gimana? Sama seperti haid. Gimana kalau dia apa mulai tampak nifasnya sebelum apa terpajar? Kamu pakai haid semua. Karena tadi nifas dengan siang haid sisi bahasa sinonim. Cuma perbedaan sedikitnya dari istilah saja. Gitu. Nah, wajib qada. Pada akhir dia tinggalkan. Dan ditanya Aisyah radhiyallahu anha, "Ma ba'da haidhi taqdi shaum wa taqdi salat?" Qala kana sibuna zalika fa umaru bi qadi shaum wa la umaru bi qadi salat. Ditanya Aisyah radhiyallahu anha, "Bagaimana keadaan haid maqdi shaum tidak maqdi salat?" Berkata Aisyah, kami mendapatkan itu, maka kami diperintahkan mengqada shaum dan tidak mengqada salat mutafakun alaih. Silakan tulis wanita hadis ini karena penting, ini berkaitan dengan hukum wanita menyusui dan hamil. Hadis Aisyah ini. Ditanya Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana keadaan wanita haid? Bagaimana keadaan wanita haid mengqadha salat dan tidak mengqadha shaum dan tidak mengqadha salat? Bagaimana keadaan wanita haid mengqadha shaum dan tidak mengqadha salat? Bagaimana keadaan wanita haid mengqadha shaum dan tidak mengqadha salat? Berkata Aisyah, kami mendapatkan demikian maka kami diperintahkan mengqadha shaum. Dan tidak mengqadha salat. Maka kami diperintahkan mengqadha shaum dan tidak mengqadha salat mutafakun alaih. Jadi hadis Aisyah ada dua tadi ya. Hadis yang kedua ini, yang pertama tadi tentang pertanyaan soalan wanita, tidak kulihat orang yang kurang akal, kurang agama. Nah, pada bagian terakhir, bukan tadi jika haid dan tidak salat, tidak salat. Kata wanita, kata kami, sambil kata, ya, itulah kurang agama di wanita, mutafakun alaih. Nah, jadi dua hadis dari Aisyah hari ini, mutafakun alaih, mesti ada kaitan dengan wanita hamil dan menyusui. Nah, sekarang yang ke-9, wanita menyusui dan hamil. Wanita menyusui dan hamil khawatir terhadap dirinya atau anaknya. Wanita hamil yang khawatir terhadap dirinya atau anaknya karena saum. Jadi maksudnya kalau dia saum, dia lagi hamil nanti. Pasti apa, mengganggu fisiknya gitu. Karena kalau tak hamil itu dalam menyusui butuh makan yang ekstra ya. Sedangkan apa yang makannya sebenarnya tak kalah lapar, apalagi kalau dia saum gitu. Nah, di sini ada 3 pendapat. Pertama, Ibnu Abbas bin Umar dan Sa'id bin Jubair, yang tidaklah sahabat dimingkari. Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan Sa'id bin Jubair. Fidyah saja. Dalil surah Baqarah 184, wa'alladzina tutiqnahu fidyatun ta'am miskin. Dan orang-orang yang kesulitan melakukannya, maka fidyah memberi makan orang miskin. Di situ, wa'alladzina tutiqnahu, orang lemah melakukannya. Nah, jelas di situ termasuk tadi adalah golongan yang keberapa tadi? Golongan yang ke? Yang lemah tadi yang keberapa tadi? Yang kelima ya. Nah, yang kelima tadi kan orang lemah kan? Yang apa, pembagian manusia hukum kolom. Nah, di sini, wa'aladhi usifunahu. Orang-orang yang berat, yang lemah melakukannya. Jadi dia sumpah miskin, maka dia beri makan orang miskin. Nah, di sini Ibnu Abbas Umar ini menafsirkan memasukkan atau hamil dalam bisnis seperti orang lemah. Tulis. Jadi, siapa memasukkan atau menafsirkan wata hamil, wata miskin hamil seperti orang lemah. Menafsirkan wata miskin hamil bagi orang lemah. Al-Baqarah 4, wa'allazina tutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Orang yang lemah atau sulit mengatakan mengerjakannya, fidyah, dan menerimakan orang miskin. Dan kita tahu Ibn Abbas merupakan mufassir Al-Quran di nomor 1, ulama sahabat. Ya, ulama sahabat terkemuka terdepan di dalam tafsir Quran Ibn Abbas kepada Al-Umar. Dan juga Ibn Umar termasuk juga ulama yang terbuka para sahabat yang agung. Nah, sekarang pendapat yang kedua. An-Nakhai Zuhri, Imam Nakhai, Koma Zuhri, Imam Nakhai, Imam Nakhai Zuhri, Abu Hanifah, Dhahhak, Dhahhak Ibn Munzir dan lainnya, dan lain. Zuhri, Abu Hanifah, Dhahhak dan Ibn Munzir dan lain-lain. Dan Ibn Munzir dan lain-lain. Qada saja. Qada saja. Dalil hadis Anas bin Malik al-Ka'bi radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam إن الله رضع المسافر شر صلاتي وصار مع المسافر والمرضى والحبلان. Terus perjemahannya. Bersabda Rasulullah SAW, ini hadis Anas bin Malik Al-Ka'bi. Pendek hadisnya. Yang terjemahkan. Bersabda Rasulullah SAW, semuanya Allah menggugurkan terhadap musafir setengah solat. Semuanya Allah menggugurkan terhadap musafir setengah solat. Dan saum terhadap musafir, dan wanita menyusui, dan wanita hamil. Dan saum terhadap musafir, dan wanita menyusui, dan wanita hamil. Rawahu Abu Daud. HR ini hadis semuanya Abu Daud, Nasa'i. Nasai, Tirmizi, dan Ibn Majah. Ibn Majah, dah ya. Kemudian, Syekh Utsaimin dan Syekh Mubil mengambil pendapat qada kedua ini. Tulis. Syekh Utsaimin dan Syekh Mubil berpendapat qada saja. Syekh Mubil, Syekh Utsaimin, qada saja. Nah, lihat dari mana sisi istidlalnya, sisi pendalilannya. Sisi pendalilannya di sini lihat bahwasanya wanita hamil menyusui diletakkan berderetan dengan musafir. Artinya wanita hamil dan menyusui dimasukkan seperti hukum musafir. Nah, musafir pasti sudah kita lawan. Bila dia kan, dia kata, berarti orang hamil dan menyusui seperti orang musafir. Kalau selesai safar, berarti dia kata. Jadi juga orang selesai hamil, selesai menyusui, dia harus kodoknya, itu lengkap sisi pendalilannya. Pendapat ketiga, mazhab Hanabila dan Syafi'iyah. Terakhir. Pendapat Hanabila dan Syafi'iyah. Qada' plus fidyah. Qada' plus fidyah. Dan saya korban, jika oleh tahan tadi kuatir terhadap anaknya, maka dialah qada' dan fidyah. Kalau saya korban, jika anda hamil itu kuatir terhadap anaknya atau bayinya, maka dia qada' plus fidyah. Jika anda hamil kuatir terhadap bayi janinnya, maka qada' plus fidyah. Tapi jika tak dirinya sendiri, qada' saja. Jika kuatir tak dirinya sendiri, qada' saja. Jika khawatir tak dirinya sendiri, khabar saja. Menurut saya Fauzan, jika untuk handel, wanita handel tadi, khawatir pada bayi janinnya, bayinya, maka khabar plus pidiyah. Tapi jika khawatir pada dirinya saja, khabar saja. Jadi ini, ada wanita hamil, kemudian dia tidak puasa, apa rasa dia? Oh, kalau saya tidak puasa, nanti saya khawatir anak saya ini berbahaya nanti lanjutnya apa dalam perut. Dan dapat gizi dan makanan gitu. Sedangkan lama teraya lapar terus. Nanti bagaimana anda kalau menjanjikan ini? Gitu? Nah, sudah saya berbuka aja lah. Berarti dia kobok kan? Jadi dia. Kalau anda hamil, wah saya tidak bisa, saya puasa, saya berbuka. Apa alasannya? Saya khawatir tidak kuat isi saya nanti. Nah, maka itu kobok saja gitu. Nah, sekarang kita tadi sudah kita lewati hadis Sa'id. Aisyah wa Anha, faham Umar? Nah, hadis Aisyah apa tadi? Yang pertama tadi, bahwasanya orang haid, bukan orang haid itu tidak sholat, tidak sholat. So, kemudian hadis yang kedua, Aisyah tanya tadi, kami diperintahkan untuk mengkodok sholat bagi orang haid. Itu tidak disebutkan wajah hamil dan menyusui. Padahal Allah terdiriman, Allah mengangkar, Allah bukan nasiyah. Mungkin orang engkau lupa. Dan apapun perkara ini, agama sudah sempurna. Bahkan ketika di wadah, Nabi SAW bertanya kepada kamu, bukankah setiap perkara sudah sampaikan? Iya, pertama tadi ya, kami perpaksikan. Jadi pertama menyaksikan Islam sudah sempurna. Al-Yam naflakum dinakum, waktu alaikum ni'mati, waradzum Islam adina. Hari ini telah ku sempurnakan din ini untukmu, dan telah ku lengkapi ni'mati terhadap kalian yang berada Islam sebagai din. Apalagi kalau masalah haid dan nifas, masalah haba, wanita menyusui dan hamil, itu zaman Rasulullah sudah ada wanita yang hamil dan menyusui. Nah sekarang, kita pahami tadi. Yang pertama tadi, kalau Nur Aisyah tadi, kalau wanita dia lagi hamil, kalau dia lagi haid, maka dia qada. Oleh karena itu, kalau ada wanita yang sedang nifas, ya, ada wanita nifas dan haid, berarti dia qada. Jadi ada wanita menyusui. Nah sekarang anti sekarang menyusuinya masih dalam nifas atau bukan nifas gitu? Karena nifas itu saya melahirkan 40 hari kan? Ya. Ada wanita barangkali dia saat dia anaknya lahir berkurang susunya, tapi dia tetap dikatakan dia tadi nifas. Atau dia setelah melahirkan tadi, dia menyusui anaknya. Tidak dikatakan dia menyusui, tapi hukum dia pun nipas, walaupun dia praktek dia menyusui juga, kan gitu. Setelah dia melahirkan anak, menyusui anak dia. Tapi, dikatakan terhukum agama, dia itu lagi hukum nipas. Paham? Berarti kalau ada wanita nipas, nah, berarti dia qada. Nah, kalau ada wanita nipas sebelum Ramadan ini, dapat dia nipas sebelum Ramadan itu berapa hari? Qada dia. Nah di luar itu, fidyah ambil pendapat dari Ibnu Umar dari apa? Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Paham? Tadi kata apa? Ibnu Abbas dan Ibnu Umar itu dan penjubel, itulah wanita yang hamil menyusui dimasukkan kepada wanita lemah, dia bayar fidyah. Paham? Jadi kalau ada sekarang wanita misalnya dia menyusui dia selama bulan Ramadan, ketika hari menyusui dia fidyah. Ketika hari haidnya qadha, paham? Nah, ketika hari nifasnya dia qadha, luar nifasnya dari menyusuinya dia fidyah. Misal ada orang melahirkan bulan Sya'ban kemarin, bulan Ramadan ini dapat dia nifas 10 hari. Berarti 10 hari ini dia qadha. Karena hadis Aisyah ya kan? Karena nifas dengan haid sinonim. Nah, di luar nifasnya berarti dia qadha. Fidyah. Paham apa adalah? Paham ya? Nah, jadi kan tadi kan nifas dengan haid itu sinonim dia. Nah, kata sesuatu tadi, hukum nifas sama seperti haid. Nah, jadi kalau ada orang nifas di lorong Ramadan ini, dapat nifas di lorong Ramadan ini 10 hari misalnya. Dan berarti 10 hari ini dia qadha. Nah, di luar itu berarti dia fidyah ambil pendapat Ibnu Abbas bin Umar. Paham? Ini nomor satu. Kalau anti mengambil pendapat kedua, berarti qadha saja sampai semuanya. Jadi kalau tiba wanita menyusui, qadha saja. Wanita hamil, qadha saja. Dari A sampai Z. Paham? Nah, kalau anak mengambil pendapat yang pertama lebih kuat. Kenapa? Ini pendapat sahabat. Sebelum si Utsaimin, sebelum si Mukbil lahir berikan pendapat, dan sekolah dengan pendapat, Ibn Abbas, Ibn Umar, dan Aisyah sudah bertanya. Ya, Aisyah sudah bertanya kepada Rasulullah. Kan gitu. Kemudian Ibn Abbas, Ibn Umar sudah berpendapat. Itu lebih dahulu pendapat sahabat. Kalau anak mengambil pendapat pertama. Paham? Kenapa Ibnu Abbas, Ibnu Umar adalah sahabat terkemuka zaman itu? Empat Al-Quran. Nah, mereka sudah berpendapat. Sementara Utsaimin, Mukbil itu pendapat belakangan. Dan Fauzan pendapat belakangan. Sebelum mereka lahir, sudah pendapat dua. Jadi fidyah saja dulu. Iya. Fidyah saja. Iya, yang tadi tadi kan? Digabungkan tadi dengan Aisyah tadi. Kalau melahirkannya itu pas mau Ramadan, kita setelah 30 hari. Iya. Nah, itu pasti dia kodok lah. Ya. Pasti kodok dia. Dan nasib dia kan kodok dia. Paham? Jadi dia tadi kan pendapat pertama itu kan pendapat sahabat kan? Pendapat kedua itu kan pendapat zaman asbab tadi, setelah asbab tadi ini tuh. Zuhri, Abu Dhuha, Al-Munzir, Abu Hanifah. Abu Hanifah itu kan asbab tadi ini. Setelah itu kan, setelah berarti asbab tadi ini. Kemudian setelah itu berarti dia pendapat berangkat ke depan mana para sahabat yang berambar mengumpar kan yang tidak ada sahabat yang mencari dan analis pendapat ambil pendapat pertama dan seluruh para Makassar juga mengambil pendapat pertama pendapat ini semua tidak ya jelas kita dalam mata khilafiyah prinsip kita mana pendapat lebih kuat lebih kati ke dalil. Itu satu, kita pahami. Yang kedua, metodologi kita kan menjadi salah. Kan ini demikian, kan? Kita dahulu dulu mana persahabat, mana ucapan Rasulullah, ucapan para sahabat, ucapan tabi'in. Kan itu, firman Allah, kata Rasul, ucapan sahabat, ucapan tabi'in, itu dulu kali kita ambil. Kan itu. Islam ini sudah sempurna, apalagi cuma masalah haid dan nifas, ini sudah ada zaman dulu. Kalau tanya bagaimana narkotika, zaman sekarang kita lihat pendapat ulama yang sekarang narkotika, gimana narkoba ini, ekstasi. Tapi kalau wanita menyusui zaman Rasulullah, sudah ada orang menyusui. Paham? Jadi kalau ana mengambil pendapat yang pertama. Ambil Aisyah tadi kan, pahami dulu hadis Aisyah dulu. Jadi tadi Aisyah tadi apa? Nah, kalau haid, dia kodok. Nah, sementara haid dan nifas itu hukumnya sama dia. Jadi kalau ada orang mau menyusui wanita nifas, nah, hari nifasnya dia kok kalau di luar ini apa nifasnya kenapa orang ngobot dia fidyah. Kalau seperti kenapa Ibnu Abbas itu marah ya. Mari. Jadi yang ma'ruf bukan nasiha tadi menguatkan yang pendapat pertama itu, Ustaz. Ya, artinya amal ini ada menyebutkan dalil ini Islam itu sempurna. Ya, wa ma'ruf bukan nasiha, jadi kalau engkau lupa, artinya setiap perkara yang mana berkaitan dengan hamba-hamba Allah Ta'ala ini, hukum Islam itu sudah disampaikan baik Al-Qur'an maupun juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dikolaborasi tadi ya, makanya kita metodologi kita firman Allah, sabda Rasul, ucapan sahabat, ucapan tabi'in, ucapan asbah tabi'in, beliau ulama belakangan, kan demikian metodologi dalam ilmiahnya, dalam ambil pendapat mana diberikan kepada dalil Al-Quran dan sunnah. Nah, kalau yang khawatir suaminya kan? Khawatir suaminya maksud mana? Suaminya khawatir istrinya itu mau hamil kan? Iya. Suaminya khawatir, ini suaminya yang khawatir. Pembicaraan kok suaminya khawatir. Takut ya? Iya, suaminya sakit deh, lalu dia mau puasa, tapi kan suaminya nggak boleh gitu. Bukan orangnya, tapi suaminya. Sekarang misalnya dia khawatir suaminya, berarti istri? Istrinya mau puasa. Mau puasa. Suaminya khawatir kalau terjadi apa-apa, jadi dia bisa puasa. Tapi istri mau nekat. Iya, istri nekat pengen puasa. Mau puasa. Coba aja istri mau puasa, kuat nggak? Coba aja, kuat nggak? Maksudnya apa? Ketika hari biasa saja, kalau dia hamil, tentu dia, apalagi kalau janin itu makin membesar. Mungkin udah mulai umur 3 tahun, 4 tahun lah, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Tentu dia semakin ini lah, semakin nani, nafsu makannya semakin tinggi. Kebutuhan apa, apalagi kalsium segala macamnya. Dan juga kalau dia menyusui. Semakin wanita itu semakin dia lapar gitu. Paham? Nih, jadi kalau misalnya antum ada yang melatih, kalau ya silahkan lah. Ini kalau kau kodok, nah, bulan Ramadan ini hamil. Tahun kedua besok, dalam nyusui bulan. Tahun ketiga, dalam nyusui. Tahun keempat, hamil lagi. Tahun kelima, dalam nyusui. Tahun keenam, dalam nyusui. Tahun ketujuh, hamil lagi. Tahun kelapan, hamil lagi. Tahun kesembilan, dalam nyusui. Tahun sepuluh, nyusui. Anaknya apa? Sama 15 tahun, itu lah kau kodok. Anak 5, 6 kan? Tiap tahun hamil menyusui. Tiap tahun hamil menyusui. Itu lah kau kodok semua. Itu kalau ngambil pendapat kodok, ya kan, kodok saja kan, nah itu lah. Nah, kapan nampak kuatnya? Kalau berbarang, pasti tetap dua-duanya, dengan nipat sama menyusui. Iya. Berarti ambil salah satu. Iya, ambil satunya nipatnya. Nipatnya. Iya, nipatnya. Kalau ada wanita tadi kan, dia selesai melahirkan, dia menyusui. Betul. Selesai melahirkan, dia menyusui. Tapi hukum saat ini dikatakan dia menyusui atau nipat. Nifasnya, kenapa tidak sholat ketika itu? Nah, selesai dia nanti 40 hari dia, baru dikatakan setelah dia menyusui, dia sholat. Jadi kaitannya sisi sholatnya tadi, sisi sholat sawamnya. Tapi kan kejadiannya tidak ada cuma salah satu. Nah, makanya tadi ketika dia lagi nifas, dia kobok. Karena hadis Aisyah kan? Nah, di luar hari nifasnya, dia fidya. Paham? Paham. Nah, dia juga berbicara. Jadi tidak modal lagi. Hah? Lagi, berarti ketika hari haidnya, hari nifasnya, kodok di luar itu fidyah. Jadi kita ambil apa ucapan Aisyah tadi, pahami ucapan Aisyah dulu pertama kali dulu. Ini adalah pertama, karena ini Islam. Landasan hukum untuk wanita haid, hadis Aisyah. Kita pahami dulu hadis Aisyah. Jadi kata Aisyah tadi, ya, bukankah kata Rasulullah, bukankah wanita haid tidak shaum dan tidak sholat, nah, itu pertama. Dan kedua tadi, kami mendapatkan izin, kami diperintahkan mengkodok sholat. Dan mengkodok shaum. Wanita haid. Nah, kata haid itu sinonim dengan nifas. Gitu. Berarti harus dipahami. Nah, ketika wanita bulan Ramadan misalnya, dapat dia haid. Ketika hari haidnya, dia kodok. Nah, dia hari kodok. Dan hari haidnya berarti dia harus mengkodok suaminya. Juga nifas. Tiba hari haidnya, dia mengkodok suaminya. Nah, kalau misalnya mengalami Ramadan ini, dia dapat nifas 25 hari. 25 hari dia mengkodok 5 harinya, dia fidyah. Itu kalau dia mengambil pendapat Ibnu Umar, nah, abad. Tapi kalau dapat mengambil pendapat kedua, satu kali bunuh, kodok semuanya. Paham? Bismillah, apabila kapasitas masjid terbatas, bagaimana hukumnya sholat yang membuat shaf di antara tiang-tiang? Apakah yang ini termasuk kategori memutuskan shaf? Ya. Kalau tetap dikatakan dia ini apa memutus siang, apa memutus shaf di antara tiang-tiang, walaupun apa masjid terbatas itu. Nah sekarang Allah alam dan kadang orang awam seperti sekarang ini. Ketika di antara tentia tetap dia membuat shaf. Nah, ini kesulitan kita jadinya. Jadi kita serba salah. Tapi secara hukum dia tetap dikatakan dia memutus shaf di antara tentia. Jadi ketika antara tiang itu jangan dibuat apa shaf. Kalaupun dibuat juga, berikan untuk anak-anak. Jadi untuk anak-anak itu berikan aja dia di antara tentia. Di Damak dan itu di Masjid di Damak. Di waktu Nabi Damak dulu aman. Itu untuk anak-anak katanya tidak ada di antara tiang-tiang itu. Untuk anak kecil seperti ini kan, umur 4 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 6 tahun, tetap di antara tiang. Selesai kan? Nah kadang-kadang orang awam dia kan umur anaknya umur 8 tahun, 9 tahun sudah ngambil sop ya kan? Ngambil seorang dewasa. Nanti pada antara tiang-tiang, ini. Jadi kalau kita sudah ngerti sunnah, gampang ngaturnya seperti di Damat dulu ya, gampang anak-anak itu suruhnya di antara tiang-tiang sholatnya. Dia kan masih belum balik, suruh di antara tiang-tiang. Jadi artinya apa? Di antara tiang-tiang terisi semua lah. Nah ya, paham? Nah. Itu kodok yang dia dikawal dibayar ketika dia mampu. Ketika dikawal dia dibayar ya ketika dia mampu. Kalau dia apa, paling terakhir adalah seperti hadis Aisyah pernah dia Syaban gitu. Nah kalau dia bayarnya 5 hari itu atau sebelum Idul Fitri. Cuma ada yang ulama perbolehkan setelah Idul Fitri. Tapi abdulnya sebelum Idul Fitri. Sekarang fidyah itu untuk orang fakir miskin. Ta'natul limasakin hadis sebagai untuk beri makan orang miskin. Apakah definisi orang miskin? Definisi orang miskin adalah orang yang punya pekerjaan, punya harta, tapi tidak mencukupi kebutuhan hidupnya. Dari surat Al-Kahfi, kisah perjalanan Musa dan Khidir. Kita kan Khidir kan dia ada melombangi sampan, membunuh kecil, kemudian menggali runtuhan kan ya. Nah, Khidir berkata kepada Allah Taala, "Amastakinatu fakana limasakinia limasakina ya'maluna fil bahri faratun aibaha wa kana rahum ma'khusuna ghasban." Adapun sampan-sampan itu sengaja saya lobangi itu milik orang miskin. Amastakinatu fakana limasakin. Adapun sampan-sampan itu milik orang miskin, mereka bekerja di lautan. Ya'malu fil bahri. Mereka kebilangan sengaja telah gami sampah-sampah itu karena di belakang mereka ada penguasa-penguasa yang merampas sampah-sampah. Nah itu dikatakan sampah itu punya orang miskin bekerja di laut. Seperti apa nelayan kan? Berarti orang miskin itu dia punya masih punya harta, punya kerja. Tapi barangkali tidak mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Sama sekarang dia punya sepeda, jualan gorengan misalnya. Atau apa? Apa jualan apa misalnya cuma semenit kecil gitu kan tak cukup untuk kebutuhan sehari gitu. Ini kata dia miskin ya. Itu juga bisa tokong aja apa misalnya kan tuh iya. Nah, cuma ini awalnya kita cari orang yang sholat gitu ya. Mama mungkin orang minta-minta, tapi Islam terendah, mungkin Islam lah ya. Tapi dia sholat enggak gitu. Kalau enggak sholat kan kufur. Kan gitu. Nah, walaupun memang kita katakan belum punya hujah, oke lah kita kasih uzur. Tapi ini Allah kita cari orang sholat lah. Ya, cari orang sholat yang nampak kan bukan Islam. Gitu. Ya, daripada kita mencari orang ini di jalanan itu kan, pengen di jalanan. Jadi kalau kita tahu kita pertanda kita, atau Islam kita, kerabat kita, silakan lebih tadi dahulukan. Saudara-saudara kita sendiri, kerabat kita, tetangga kita, atau ikut pengajian kita, dahulukan. Nah. Itu mengingatkan peraturan Tuhan, kalau ini sama suci, Yes. Di waktu di penghujung waktu sahur, fajar ataupun di waktu dia berbuka, itu kadang pada wanita suci yang ada cairan putih. Ada cairan putih keluar. Gitu. Itu kadang keluar lagi setelah beberapa saat tinggal. Kan kata Anissa kan adalah tersendiri, ya, yang langkah tergesa sehingga kelihatan nampak cairan putih gitu. Nah, kalau dia sudah belum keluar cairan putih, ya, coba masukkan kapas, ada nggak cairan putihnya? Kalau belum kelihatan cairan putihnya, berarti dia belum suci. Ikuti zahir, percaya sudah tersendiri, dan langkah tergesa-gesa, sehingga dia melihat ada cairan putih. Gitu. Berarti dia tandanya suci lah, ada cairan putihnya. Selama dia belum keluar cairan putihnya, walaupun dia tidak keluar darah lagi, coba berkali masukkan kapas ke dalam vagina. Ada nggak cairan putih? Kalau sudah ada, berarti sudah suci. Nah, kita teruskan ya. Sebelum mana teruskan, jadi di sini ternyata ada daurah dua orang syekh Abdul Ghani Qaid dari Yaman, syekh Abdul Ghani Yaman. Itu sudah utusan Syekh yang Allah Ta'ala. Ternyata datang kemarin daurah 10 hari sebelum Ramadan, 27 hari sebelum Ramadan di Magetan. Kemudian setelah itu awal Ramadan di Cianjur. Rencana insya Senin ini di Medan. Senin di Medan, Selasa subuh di Kuala Simpang, Selasa malam dan Rabu itu di Bagan Batu. Ini di Bagan Batu. Nah, saudara-saudara semua yang dari Jambi, Sumatera Barat, Riau, kalau ada yang mau pergi ke sana, insya Allah Nana mau pergi di sholat nanti, mau berangkat. Mungkin hari Senin malam dan Rabu nanti. Satu hari aja. Setelah Selasa malam sampai Rabu. Rabu nanti Rabu sore pulang. Ya. Sekarang aku ada seorang suami yang mengucapkan mau menceraikan istrinya tapi tidak di hadapan istrinya. Dan ada dua orang dengarnya, apakah sudah dia tertolak? Sekarang katakan mau ini niat enggak? Karena salah satu itulah innam amalu binniyat, sebenarnya amal tergantung niat. Dan suami ini mengatakan mau ini niat, itu satu. Kedua, dia main-main ya, serius enggak? Dia aslinya, bukan dia main-main. Pertama, dia harus niat. Yang kedua, dia ada saksi dua orang. Betul, dia ada dua orang saksi. Yang ketiga, waktu syar'i. Waktu yang syar'i adalah waktu suci belum berhubungan suami istri. Waktu suci belum bersuami atau belum hubungan suami istri. Karena hadis di Umar itu, yang mana dia mentolak istrinya sangat lagi haid, sehingga diperintah Rasulullah untuk mengulangi lagi, diperintahkan dia waktu suci dan berhubungan untuk mentolaknya. Nah, apa hikmahnya di situ segi hukum? Kalau ternyata hubungan yang kemarin itu berkah, hamil dia, misal nanti. Jadi kalau ketika dia mentolaknya itu, dia sudah cerai itu, ketika tak bersih dari haid, belum berhubungan suami istri. Berarti kan tidak ada janji pada dia kan, tidak ada benih pada perut istri dia itu. Nah, kalau itu nanti ternyata dia jatuhkan tolak itu saat sudah berhubungan, satu hari ada perempuan dari dia istrinya itu hamil, nyesal nanti. Itu satu. Waktu bersih belum berhubungan suami istri. Yang kedua, tidak waktu haid. Tidak waktu haid. Nah, tidak waktu haid ini ada khilafi dan terulama. Pertama, ada mengatakan tidak jatuh tolak waktu haid. Ini kenapa mengapa Ibn Taymiyyah rahimahullah taala di Muqayyim. Kemudian pendapat yang kedua, jatuh tolak pada waktu haid dirinya dosa. Ini mayoritas ulama termasuk Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Dan kedua pendapat ini masing-masing berbeda cara memahami hadis Ibn Umar tadi. Yang Ibn Umar mentolak istrinya saat haid, bila Rasulullah SAW memerintahkan waktu suci. Nah, kalau Anda mengambil pendapat jatuh tolak waktu haid dirinya dengan dosa, ini jumhur ulama termasuk Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Kalau Ibn Taymiyyah dan Qayyim tidak jatuh tolak waktu haid, dikatakan bid'ah gitu, dan waktu sunnah gitu. Nah, kembali ke pertanyaan tadi ini, Jadi pertanyaan ini pertama dia niat nggak satu. Kedua ada dua orang benar inilah satu syarat. Tiga tinggal syarat ketiga sisi waktu. Waktunya sari nggak? Nah kalau kemarin dia sudah berhubungan suami istri nggak ada sah ya. Tolongnya. Kalau dia suami tadi dia sering melontarkan, berarti dia bermain hukum Allah hampir sekali. Ya. Nah, kalau ada hadis Rasulullah, semuanya Allah Ta'ala memaafkan kepada umat ini apa-apa yang terdetik yang pada hati selama belum berbicara dan berbuat. Ada hadis sahih. Jika selama dia masih terdetik di hati, kenapa selama belum dia niatkan, belum dia tindak lanjuti, Allah Ta'ala maafkan. Iya. Tidak ada sebab. Adapun tadi kalau istri suami sering gampang mengatakan cerai, ya, ini pasti dia dosa dia, ya, mempunyai hukum Allah ini. Sebelum ini. Apakah zakat harta dikeluarkan cuma minimal yang dengan harta perak atau emas saja? Ini kan ada hadis, zakat harta itulah emas dan perak. Nah emas 85 gram emas. Gram perak itu 595 gram perak. Nah sekarang kita lihat kalau misal sekarang harga emas itu berapa misalnya 400 ribu. Taruhlah kita gampangan aja 25 juta. Ya. 85 gram, misalnya sekarang emas lebih mahal, 25 juta ya untuk mudah aja. Nah sekarang misalnya berapa perak 1 gram, kita mudahkan aja 595 kali 22 ribu ya, kita mudahkan aja. Taruhlah 12 juta, mudahnya itu aja ya, dikenakan 600 kali 220, 6 juta, 11 juta. Nah, di sini berarti dia, rasa hari apabila dia punya apa perak atau emas, maka apabila dia sini punya harta senilai 12 juta uang untuk kena zakat dia. Kenapa? Tanda uangnya perak. Sudah senilai dengan 505 gram perak. Jadi kalau sudah sampai 12 juta dia kena zakat harta. Nah sekarang itu carilah berita di sekarang di toko perak jadi. Berapa harga berapa perak yang kualitasnya bagus itu? Berapa ribu? Ada nggak 2.000 gram? Ya, padahal. 6.000 saja. Hah? 6.000? Yang terbaiknya tuh, yang sekian apanya, yang bagusnya. Ya, Pak ya. Jadi 595 gram kali 6.000. Kalau 600 ya, 600. 600 kali 6.000 berarti 3.600. Berapa? Hah? Ya, pasti kalau sudah 3.600 punya tabungan kena jelas harta. Ya. Pada kali itu tadi ada kaidah ya dalam apa bikin kapan mengeluarkan itu ambil ya standar yang terkecil gitu. Misalnya zakat harta emas dan perak. Kita tahu kalau emas itu kan standar tinggi sekali. 85 gram emas. Itu kalau kita mudahkan aja 25 juta. Sementara perak 595 gram. 595 gram. Kalikan berapa 1 gram sudah? Kalau 6.000 berapa? Nah berarti kalau tadi 600 dikali 6.000, 3.600. Berarti sudah punya tabungan uang 3.600 pernah zakat 25%. Syarat haul sudah lewat 1 tahun. Jadi misalnya Ramadan kemarin dia punya tabungan uang 3.800. Sekarang masih juga dia 3.800 bahkan 4 juta uangnya. Berarti 4 juta dikalikan 2.5%. Paham? Kalau sudah sampai haul tidak kena zakat karena syaratnya haul. Gitu ya. Apa yang sampai? Nah, harta kita dipinjam uang di pencian. Kalau ada kita uang kita dipinjam orang di pencian, ada harapan kembali atau tidak kembali? Kalau harapan tidak kembali, tidak ada zakat. Nah, itu tidak ada zakat. Tapi sebenarnya ada harapan kembali untuk secepatnya sesuai dengan perjanjian, plus zakat. Hah? Apanya? Ya, walaupun dicicil, ada nggak dia teman kita tersimpan dia? Dipegang. Terus, kalau duitnya berputar, kan? Nah, waktu uang dari berputar, itu dari ada nggak tersimpan dia? Berputarnya, misalnya uang kita berputar sama sejenilai 10 juta, tapi ini sudah sejak 2 tahun, setahun ini memang berputar gitu terus. Kena dia nggak apa? Hal apa? Ini sama. Paham. Jadi tadi, kalau apabila diperintahkan mengeluarkan, ambil yang terbesar untuk hati-hatian. Contoh ini standar SOK. Satu, SOK. Ulama berpendapat berapa SOK? Ada yang berpendapat 2,4. Di sini ambil 2,4. Ada 2,5. Pemerintah kita ambil ini 2,5. Ada 2,7. Ada 3 kilo. Nah, ulama Saudi ada yang ambil 3 kilo. Kenapa nama standar ini kan? Katanya mungkin kan tangan orang dewasa kan? Tangan dewasa jangan yang dewasa ini sih. Orang Arab lah. Selama Rasulullah. Kasoran salah, sementara manusia kan makin kecil aja gitu. Nah, coba letak apa itu beras di tangan apa orang kita ini kan? Rano lah berbeda dengan Pak Salahuddin ini. Tapi tadi, seperti Syarikat dijelaskan juga, ada yang timbangan Rasulullah yang dapat di Saudi itu hampir 3 kilo. Hampir 3? Nah, ya 3 kilo. Jadi sebagai ulama Saudi 3 kilo, kan? Jadi bahas itu 3 kilo. Ya kan? Takaran, timbang Rasulullah SAW. Ya, ketemu di Madinah, ya. 3 kilo. Kalau hadis kan katanya kan telapak tangan orang dewasa, kan? Nah, dewasa kan mungkin dewasa orang Indonesia pula, kan? Kan hadis seperti Arab. Nah, berarti 3 kilo, gitu. Nah, sekarang kalau selama ini kita bayar 2,4, ya, berarti salah kita selama ini, keliru, kan? Selampau ambil kecil pula, atau beli pula Ramadan ini, kan? Ya, kan? 3 kilo lah tadi kan kurang ada. Hah? Vidya sederhana sok. Tadi kan 1 sok sama dengan 4 mud. Nah vidya itu lah tadi setengah sok sama dengan 2 mud. Tulis catatannya yang salah ya. Bayar vidya itu lah setengah sok sama dengan 2 mud. Nah sekarang kita hitungnya 1 sok sama dengan 4 mud gitu kan ya. Nah satu sok itu berapa kilo sekarang zaman sekarang yang modern ini ulama berapa ada kata 2,4. Nah terus ini ya, ngambil 2,4 ya kan. Coba kita hitung tadi kan. Kita hitung tadi. Katanya kalau satu mud itu lah setengah kilo 2 gram kan. Satu mud ada semen setengah kilo 10 gram. Berarti kalau 2 mud ya 1,2. Kalau 4 mud berarti 2,4. Sesini ngambil 2,4. Kalau ngasih mau itikan Indonesia 2,5. Kalau ngasih Saudi ada 2,7 dan 3. Ambil lah 3 aja lah. Kasih berasnya 3 kilo. Ambil angka yang terbesar. Tapi kapan mengeluarkan? Ambil lah yang terkecil kalau mas perak itu. Nah, dekat. Uang 4 juta kan, ada zakat ada. Kakak-kakak, dek, sekarang zaman sekarang ini, kapan manusia bisa terkumpul uang 5 juta? Dapat uang sisi, ada beli pula tanah. Dapat uang sisi ini, ada beli pula motor. Dapat uang ini, ada beli pula baju. Dapat ini, kapan? Kalau dia apa? Ngumpul uang itu. Dapat uang sini, alam, nanti uang lupa boleh di rumah. Beli uang ini, alam, segak lagi yang rumah. Kapan pula dia berdasarkan? Itu lah berapa puluh juta uang dia. Enak. Iya tadi itu lah tadi kan, walaupun belum mendek, tapi kapan jadinya ini? Kalau kita nunggu 5 juta itu lama gitu. Nunggu uang tersimpan 5 juta karena sekarang itu otak di situ susah gitu. Dapat uang 10 juta, nggak beli tanah, nggak beli mana ini, nggak beli itu, ini kapan perlu uang terkumpul 5 juta gitu. Tapi kalau orang mungkin uangnya terkumpul 5 juta karena sekarang masih ada lebih setahun berputar ya kan, walaupun itu bisnis gitu. Nggak kena dia kan? Nggak punya sepeda nih motor, nggak motor nih mobil, nggak mobil nggak punya rumah, nggak tanah, kapan lagi kita nggak ke harta? Kapan uang nyimpan uang 5 juta? Uang berapa bisnis gitu? Ya nggak aku lah deh. Sama kakak lah ya. Ayah. Soalnya kita tahun ini punya uang 30 juta kan. Iya. Tahun depan kita lebih dari 30 juta, 40 juta kan. Iya. Nah terus nanti kita bayar dagangnya di situ 22 persen dari 40 juta lebih 30 juta. 40 juta ya? Iya. Jadi sekarang yang tadi ala haul sudah lewat 1 tahun, haul itu sudah lewat 1 tahun. Sekarang Ramadan kemarin kita punya tabungan 4 juta. Orang ponen ini masih 4 juta, berarti sudah lewat 1 tahun. Nah, itu baru kena suatan zakat. Kemarin bulan Sya'ban kemarin uang kita 4 juta, Ramadan ini masih 4 juta. Belum tahun namanya lagi. Belum kena, belum lewat 1 tahun. Paham? Jadi syaratnya harus lewat 1 tahun. Haul. Dan misal, misal ambil yang terkecil, perak. Nah, carilah kita berita nanti di geram apa. Apa? Perak di apa? Di apa ini? Di Jambi. Itu Rano, ditanya sama orang itu ya. Kan di kontakar kan? Ada tuh di mana? Tanya di sana berapa perak atau satu gram sekarang nih, pasarannya. Nah tadi kalau vidya, kalau dia bahan makanan cukup, tapi kairingi lauk pauk abdol. Kenapa? Vidya tuh untuk orang miskin, vidya beri makan orang miskin, mungkin orang makan dengan nasi ya. Orang Arab kan gandum, mungkin dia makan dengan roti ya, roti murni. Tentu ada dagingnya, kalau nanti sapi atau kambing ya. Kalau pakai kuah, mungkin pakai ada kacang-kacangannya. Jadi, kalau dikasih beras, cukup. Abdolnya kirinya lauk pauk. Nah, lauk pauknya ada apakah kakinya? Telur atau indomie, kalau khawatir busuk, ya boleh untuk sisi masyarakat, kasih ganti uang. Kalau diberikan ikan, barangkali busuk pun nanti ya. Ada untuk yang berapa hari bisa, yang khawatirkan busuk-busuk, ya akan diberi uang. Itu lebih abdol. Mencari ihsan dalam Ramadan. Nah, merokok itu. Pak Umat, ada bertanya? Umat, ya, kemerapa kemarin dulu perak kita beli dulu? Dengan setahun yang lalu. Apanya? Nasi sama lauk pauk. Boleh? Ya, boleh kalau nasi. Ya, nasi malah jadi. Nasi yang lauk pauk, mungkin nasi bungkus. Langsung. Ya. Nasi berapa bungkusnya? Nah, cuma itu, kira nasi ini cukup nggak ganti apa? Satu apa? Satu koma kilo. Kalau kita belikan nasi bungkus dia kan tiga kali pagi, siang, malam, ya kan? Kira nasi bungkus kalau ditimbang nanti tiga kali makan cukup 1,5 kilo. Tambah lagi tambah lagi sekarang ya. Ini ada lah dia bongkar makalah dia kan ada video tadi kepada seorang muslim ya muslim yang sehat berakal ya usahakanlah yang nampak dia beribadah lah. Artinya kita tidak mengkafirkan kaum muslim yang tidak sholat namun carilah yang terbaik lah agar amal kita pun tidak sia-sia gitu kan carilah yang nampak yang menampak seperti selamanya. Dan nah, kita teruskan lagi. Tadi zakat golongan berapa itu? Golongan 9. Sekarang golongan yang ke 10. Jadi di hari Rabu ini nggak datang di Brother Solihin ya. Kemudian nanti Ahad yang akan datang. Jadi gini, ternyata IKD itu tanda Indonesia. Kata tadi kan Pak Imam datang ke rumah anak, jadi Masya Allah anak, jadi malu juga dan Pak Imam tuh betul-betul perhatian kita tinggi. Dan datang ke rumah anak tadi Pak Imam, maafkan katanya, ini tadi kemarin datang udah ada sama saya, Sabtu sore katanya, minta izin mengapa membuat apa acara di Ahad, tiga kali Ahad dalam Ramadan, tiga kali Ahad saja, tapi Ahad yang keempat kemarin Idul Fitri masih bisa kambing, ya. Ya masih paham dalam hal makan repotin lah kan. Namun tadi mendadak. Terus kemarin siapa Abu Muzi menawarkan masjid di Kurimayan. Dia kan tahu masjid. Nah masjid itu masih dipegang oleh perusahaan karena rumah itu belum dibeli oleh masyarakat semua. Masih berapa unit gitu. Jadi masjid aneh megang maksudnya. Dan anak dan juga mau seram dia bilang ke matasan boleh kita pakai untuk itikaf katanya. Jadi kalau nanti nabungi dulu Abu Muzi ke Jakarta. Kelapa, konek kita nanti di Adi dekat ini, tadi Kurimayan aja, masih Kurimayan yang kecil. Terus tahun lalu di Adi ada umat apa ibu-ibu sini belajar apa bahwa tadarusan tahan paginya, kan tahun lalu kan? Nah, jadi apakah kita ke Kurimayan aja nanti nah tonton rumah kubur di dulu. Masih amanahnya, ada ukuran tahun mana posisinya, ukuran 17 ke 17. Nah, dia yang megang karena dia yang apa-apa tetrak tahunnya kan? kita dan permen. Ada kalau ngerti. Dan mana katanya? Yang apa unit baru katanya? Jadi kalau 17 ke 17 sekarang itu rumah baru laku cuma berapa unit, mayoritas masih kosong, jadi perusahaan masih megang katanya. Dan diserahkan pada warga. Baik, sekarang kita teruskan yang terakhir, golongan 10. Orang yang membutuhkan berbuka karena darurat. Karena darurat seperti menolong. Orang yang membutuhkan berbuka darurat seperti menolong. Orang yang tenggelam, terbakar, kena runtuhan dan jenis itu. Orang yang darurat, orang yang membutuhkan berbuka, darurat untuk menolong, seperti yang tergelam, terbakar, seluruh jenis itu. Sehingga tidak mungkin menolong kecuali dia memuaskan fisiknya dengan makan dan minum, maka boleh dia berbuka. Bahkan bisa jadi wajib pada saat tertentu. Dalil. Dan juga termasuk jihad fi sabilillah. Juga termasuk jihad fi sabilillah. Dalil dari Sahih Muslim an Abi Sa'd al-Khudri radhiyallahu anhu qala safarna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Makkah wa nahnu siyamun fanazilna manzilan fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innakum qad nautum min alikum wa fitu aqwalakum fa qaraqtan fa minna man saqa wa minna man asara thumma nazilna manzil akhar fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innakum musaddiqu alaikum wa fitu aqwalakum fa siru wa kana azmatan tawtarna. Artinya, kami safar bersama Rasulullah SAW ke Mekah. Dan kami sedang saum, kami singgah di sebuah tempat. Maka Rasulullah SAW bersabda, sekalian telah dekat dengan musuh-musuh kalian. Dan berbuka lebih kuat bagi kalian. Maka menjadi keringanan bagi kami. Di antara kami ada yang saum, di antara kami ada yang berbuka. Kemudian kami singgah di sebuah tempat yang lain. Rasulullah akan bersabda, sebenarnya kalian telah berhadapan dengan musuh dan berbuka lebih kuat bagi kalian. Maka berbukalah kalian. Dan itu tekanan menjadi penekanan, maka kami pun juga berbuka. Jadi hadis ini ada isyarat bahwasannya kekuatan kuat dalam berperang. Ya, di sinilah Nabi SAW menjadikan alasan urusan sinilah berbuka untuk kuat dalam hadapi musuh. Jadi bukan alasan karena safar, tapi karena sudah berhadapan musuh, maka Rasulullah memerintahkan untuk berbuka. Oleh itulah, setiap siapa saja yang boleh berbuka disebabkan apa yang terbangun di atas, maka diizinkan dia berbuka apabila nampak sesamanya zuhur tadi. Namun diletak qadha pada hari-hari yang dia tinggalkan gitu. والأولى إبلاغه بالقضاء من حين زوال العرض لأن أسبقه إلى خارج وصار في إبلاغ ذمة. Jadi utama dia segera qadha saat hilangnya uzur, karena dia segera untuk kebaikan, lebih cepat untuk melaksanakan tanggungan. وجزء تأخر إلى أن يكون بين رمضان الثاني بأيام التي عليه. Dan boleh mengundurkannya antara dia Ramadan yang selanjutnya yang hari-hari dia tinggalkan. Rasulullah Taala faham ayat nafar, maka mengaji yang lain. Jazakallah untuk nisfa. Allah min kalian kemudahan, walikumas dan Allah tidak min kalian kesulitan. Wah, misalnya jis jawazu takhir kawiyah, jawazu takhir kawiyah. Jika kan ada asal ayat Ramadhan, jazat akhwa ila yakuna bayban al-Ramadhani asal ayat. Jadi termasuk bentuk kemudahan, bolehnya mengundur qadha, misalnya dia utang satu hari di Ramadan, boleh bagi dia mengundurkannya sampai dia dalam bulan kedua tahun, yang kedua 10 hari. Wala juzu takhir qadha ila Ramadan tsani bil udhur. Tidak boleh mengundurkan qadha ke Ramadan yang selanjutnya tanpa uzur. Karena ucapan Aisyah radhiyallahu anha, kana yakunu alaihi shaum min ramadan fasi'a aqdihi illa fi sya'ban. Bahwa bagi saya ada hutang shaum ramadan, aku tidak mampu untuk mengqadanya kecuali pada sya'ban. Rawahu Bukhari. Sebelah sini ada yang bertanya. Sudah tidak? Sudah. Selanjutnya. Kan. Karena takhirahu ila Ramadhan Thani yujibu aitokama alaih shawm urbama yajizu anhu aw yamud kena shawm ma'gatum takratum falam yajiz takhirahu Allah ila filkani yang kasuala. Karena ternyata semuanya mengundurkan ke Ramadhan selanjutnya itu menyebabkan semakin berkelipat beban shawm, maka jadi dia akan lemah bayar kotaknya atau dia akan meninggal. Karena shawm adalah ibadat yang berulang, maka tidak boleh mengundurkannya, ya, tidak boleh pada waktu yang kedua setelah sholat. Faistamara bin Awzaf hatam atta fasyi alai ila nabla suha wa jadwa alai ada su'idatan min ayu akhar faistamakan minha fasaka alai khanan hukam man atta kullu khusma ramadhan layal zumur samu faistamakan an nabla suratafi hatam atta sama liu an jami ayam. Jika uzur terus berlanjut kemudian meninggal, maka tidak ada lagi dia, karena Allah Ta'ala mewajibkan dia mengganti hal lain dan tidak mungkin baginya, maka gugur baginya seperti orang yang meninggal sebelum masa Ramadan. Tidak wajib bagi dia shaum. Jadi kalau ada orang apa meninggal sebelum Ramadan, berarti dia tidak ada hal bagi dia shaum Ramadan ini. Jika ia mungkin mengqadha dan dia berkurang-kurangan mengqadhanya sehingga dia meninggal, maka walinya yang mensaumkan pada seluruh hari-hari yang dia bisa untuk mengkodoknya. Terasa Nabi SAW menmata wa'ali siyam sama'ali wa'liyu. Kalau siapa meninggal dan dia menyutang shaum, maka walinya yang mensalmukan mengutangkan alim. Jadi kalau seandainya tadi ada orang yang meninggal sebelum Ramadan, maka Ramadan ini dia tidak mengkodok. Tapi yang Ramadan sebelumnya, yang dulu dia mampu mengkodok, tapi dia tidak mengkodoknya, maka walinya yang mensalmukannya. Gitu. Nah, jadi sampai sini hitunglah ya, dulu wanita yang mahram apa yang haid. Wanita yang haid berobat 8, 7 hari itu kurang dari itu atau lipat, berarti dia kena kobok. Sampai sini Umar ada yang bertanya lagi? Kodilah untuk kobok majlis 12 sampai 10 sampai persoalan oke ya. Jadi di hak depan untuk informasi dulu ya. Nah saya tanya Bu Huzi dulu. Kalau di Bu Huzi saya juga tanya Mas Adin ini apakah masih dipaksa atau tidak gitu. Ketika apa? Oh iya ya. Makanya ditanya dulu kan Mas Adin. Mas Adin kan lagi kerja tingkat 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.